وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masuk pada ulasatul bab ulasatul bab annahu يجب البعد عن الشرك ووسائله bahwasanya wajib menjauhkan diri dari syirik dan wasilah-wasilah ini. Di syirik ini ada wasilahnya, syirik ini ada perantaranya, sebagaimana orang berbuat zina ada perantaranya, orang judi ada perantaranya. Tidak mungkin ada seorang manusia yang tidak pernah berjudi, tiba-tiba dia berjudi, tiba-tiba dia berzina, tiba-tiba dia membunuh. Tidak mungkin. Pasti ada pendahuluannya, penyebabnya, perantaranya. Begitu juga syirik, ada wasilahnya, ada perantaranya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari sarana-sarana, hal-hal yang menyebabkan syirik, sampai hal yang sangat kecil. Di antaranya yang dibahas di sini adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan lebih umum menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, tapi kita sholat di atas kubur, kita baca Al-Quran di atas kubur, kita tawaf, sedekah, menyembelih sengaja di atas kubur. Ini wasilah menuju syirik. وَيُغَلَّذُ عَلَى مَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang orang yang menyembah Allah di atas kubur seorang saleh. Dilarang. Bahkan Yahudi dan Nasrani dikutuk dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Wa kalamul muallif rahimahullah fi qawlihi fi man 'abada Allah. Ucapan fi man 'abada Allah, orang yang menyembah Allah, ini yashmalu sholata wa ghairaha, ini meliputi salat dan lain-lain. Artinya bukan hanya salat. Ya salat, ya zikir, ya baca Al-Quran, ya sedekah dan seterusnya, kalau sengaja dilakukan di atas kubur. Kecuali tidak sengaja, kebetulan saja. Kebetulan lagi pulang dari memakamkan saudara kita, pas mau keluar kuburan ada fakir miskin, kita ingin sedekah, ya tentu seperti ini tidak masalah. Wal ahadits allati saqaha fi shalah, hadis yang dibawakan oleh beliau, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut tentang salat. Lakinnahu rahimahullah kaannahu qasa ghayraha 'alayha, akan tetapi beliau Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah mengkiaskan, menyamakan dengan ibadah-ibadah lain, walaupun bukan salat, walaupun hanya di situ hanya disebutkan salat. Wa man za'ama anna shadaqata 'inda hadzal qabri afdalu min ghairihi, maka orang yang berkeyakinan, orang yang beranggapan bahwa sedekah di atas kuburan itu lebih mulia, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sedekah di tempat lain, bahwa syabihun biman ittakhadahu masjidan. Ini sama saja dengan orang yang menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Karena inti masjid adalah tempat ibadah. Li'annahu yara anna li hadhihi al-buq'ati aw liman fiha sya'nan yabdulu bihi 'ala ghairihi. Karena berarti dia menyangka bahwa tempat ini lebih mulia dari tempat lain. Padahal kita tidak boleh memuliakan satu tempat daripada tempat lain, tidak boleh. Semuanya harus kita samakan. Jakarta ini sama dengan Bandung, sama dengan Cirebon, sama dengan Surabaya, sama dengan negeri-negeri lain, tempat-tempat lain. Siapa yang ingin menyamakan harus dengan dalil. Datang dalil bahwa Mekah, Madinah tidak sama dengan Jakarta, Surabaya. Jelas ada dalilnya. Mekah, Madinah tidak sama dengan kota-kota lain. Dua tempat inilah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Sementara tempat-tempat lain bisa dimasuki oleh Dajjal. Jelas dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Ya, tempat ini, kuburan ini dan seterusnya lebih mulia dari tempat mana dalil? Tidak ada. Ya, kecuali yang jelas secara khusus bahwa masjid tentu lebih mulia daripada rumah. Nah, adapun kubur, untuk mengatakan bahwa kuburan itu mulia butuh dalil. Mana dalil? Tidak ada. Sudah menjadi keyakinan yang beredar di masyarakat kita, kaum muslimin di negeri kita, bahwa kuburan-kuburan tertentu mempunyai karomah, mempunyai keberkahan, mempunyai fadilah. Saya kira keyakinan ini sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin di negeri kita. Padahal tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa kuburan lebih mulia daripada tempat lain, apalagi dari masjid. Secara dalil jelas bahwa lebih mulia mana, masjid apa kuburan? Itu masjid. Jelas dalil. Bagaimana saudara-saudara kita sholat di sebuah masjid biasa-biasa saja, begitu sholat di atas kubur, khusyuk, menangis, meneteskan air mata, ya? Siapa yang mendorong-dorong air matanya biar keluar? Setan, iblis, ya? Karena setan, iblis menggoda manusia dengan cara apapun. Mereka khusyuk, mereka tenang, mereka meneteskan air mata. Karena itu tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Buktinya ketika di tempat yang lebih mulia yaitu masjid, mereka biasa-biasa saja. Jadi, maka harus disamakan antara kubur dengan tempat lain. Ah, untuk sekarang yang kedua, kubur yang satu dengan kubur yang lain. Ada kuburan si A, kuburan si B, kuburan si C. Haruskah kita samakan? Harus. Membedakan harus dengan dalil. Ada dalil membedakan secara umum. Ini pekuburan kaum muslimin, yang ini pekuburan orang Kristen, yang ini pekuburan orang Buddha, Hindu, jelas. Apa yang kita berbuat ketika masuk pekuburan kaum muslimin? Iya, lepas sendal, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahli diyar, dan muslimin, muslimat. Bolehkah kita ucapkan itu ketika kita masuk kuburan Cina misalnya, kuburan Kristen misalnya? Tidak boleh. Jelas dalil. Nah, sekarang sebagian kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin membedakan antara kuburan orang biasa dengan kuburan kiai. Lebih-lebih lagi kuburan wali. Lebih-lebih lagi kuburan ulama dan seterusnya. Jelas ini bertentangan dengan dalil. Dalil yang sangat jelas bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak membedakan kubur yang satu dengan yang lain. Ya, para sahabat tidak ada yang berbondong-bondong ke kubur Nabi meminta ini, meminta itu. Dan tidak ada satupun sahabat yang mencari keberkahan di kubur Nabi. Para sahabat mencari keberkahan di Masjid Nabawi dengan cara salat, baca Al-Qur'an, ya, belajar mengajar. فالشيخ عمم والدليل قام. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan dalil tersebut umum, padahal dalil tadi khusus. Khusus apa? Masjid. Tetapi bukan hanya masjid, bukan hanya sholat, apapun bentuk ibadah di atas kubur sengaja dilakukan beranggapan bahwa itu lebih baik daripada yang di luar kubur, ini tidak boleh. Wa in kila la yastadillu bid dalilil khas 'alal 'am. Jika ada orang yang bertanya, bukankah tidak boleh menjadikan dalil khusus dilarikan ke dalil umum? Kan kaidah sering kita pelajari. Jika berhadapan dalil khusus dengan dalil umum, maka yang dimenangkan khusus. Dalil umum mengatakan bahwa hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian apa? Bangkai. Ya, umum. Umum. Sementara datang dalil khusus bahwa Nabi menghalalkan bangkai ikan dan belalang. Mana yang kita pakai? Khusus. Berarti keumuman dalil bahwa seluruh bangkai haram dikecualikan dengan dalil khusus tadi, kecuali ikan dan belalang. Berarti ikan dan belalang halal walaupun sudah menjadi bangkai. Ya, karena ini khususnya. Nah, sekarang kenapa di sini dalilnya khusus yaitu masjid, kenapa dibawa kepada makna umum? Kan ada pertanyaan seperti itu. Maka beliau menjawab, siapa yang menjawab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa Syekh Utsaimin? Ya, Syekh Utsaimin. Beginilah pensyarah. Pensyarah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Apalagi jelas setelah kita beberapa tahun mempelajari kitab ini, Ulul Mufid, kita tahu bagaimana manhaj yang ditempuh oleh Syekh Utsaimin di dalam mensyarahkan kitab Tauhid ini. Ya, sengaja beliau melemparkan pertanyaan dan dijawab sendiri. Ya, yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Syekh menjadikan dalil umum tadi menjadi dalil khusus tadi menjadi dalil umum? Dijawab oleh beliau, dijawab oleh Syekh Utsaimin pensyarah, innas syaikha arada bidzalik anna al-illata hiya ta'zimu hadzal maqal. Sesungguhnya Syekh menghendaki dengan hal itu illat, alasan ia ta'zimu hadzal maqam, yaitu membesarkan, mengagungkan tempat tersebut. Itu ilatnya. Itu ilatnya, itu alasannya, itu pokok permasalahannya. Jadi pokok permasalahannya adalah bukan sholat di atas kubur, bukan membangun masjid di atas kubur. Pokok permasalahan bukan itu. Tapi apa? Membesarkan kuburan, mengagungkan kuburan, ini pokok permasalahan. Sebab kalau kita batasi yang tercela, yang terlarang hanya sholat di atas kubur, hanya membuat masjid di atas kubur, tentu berarti boleh baca Al-Quran di atas kubur, ya, tawaf di atas kubur, zikir wirid sengaja di atas kubur, dan seterusnya. Kenyataan tidak ada. Kenyataan Nabi mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kenapa? Enggak pernah dibacakan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Tapi tidak boleh. Likaunihi kubron, yaitu karena tempat tersebut adalah kuburan. Inti permasalahan di sini. Wahada kama yujadu fi salati yujadu fi ghairiha min al ibadat, wa yakunu at-ta'mimu min babil qiyas la min babi shumul an-nafsi lahu lafdan. Wahada kama yujadu fi salat, sebagaimana hal ini ada pada salat, tentu juga ada pada ibadah-ibadah lain. Kalau sholat di atas kubur berarti membesarkan kubur itu, jelas. Kenapa orang-orang datang sengaja sholat di kuburan Demak, kuburan Cirebon, Banten dan seterusnya? Tentu karena mereka membesarkan, mengagungkan tempat tersebut. Ya, dengan cara apa? Sholat. Oleh karena itu jika mereka tidak sholat di atas kubur itu, tapi mereka baca Al-Quran, zikir, wirid dan seterusnya, sama, berarti membesarkan tempat tersebut, mengagungkan tempat tersebut. Ya. Maka at-ta'mimu hahuna, menjadikan dalil ini umum adalah babul qiyas, secara qiyas, bukan satu lafaz meliputi semua. Ya. Saya kira terang, jelas apa yang sudah dipaparkan oleh beliau di bab ini. Maka kita masuk pada masail. Fihi masail. Di dalam bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula yang pertama, ma zakar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budu Allah fihi 'inda qabri rajulin salihin walau sahhat niyyatul fa'il. Nabi menyebutkan, Nabi melarang orang membangun masjid menyembah Allah di masjid tersebut, di mana masjid itu didirikan di atas kubur seorang saleh. Ini dilarang salat di atas kubur. Walau sahatiyatul fa'il, walaupun niatnya benar. Niatnya apa? Beribadah kepada Allah. Niatnya apa? Taat kepada Allah. Salatnya salat sunnah, bukan salat bid'ah. Salat duha misalnya. Ya, salat sunnah tuhur misalnya. Dan karena Allah tidak ada niat sedikit pun membesarkan kubur itu misalnya, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Antum datang kuburan, orang-orang kan datang kubur ini membesarkan, tidak. Tidak. Saya kebetulan aja ke sini, saya ambil air wudu, habis wudu kan ada salat sunat zuhur, salat sunat wudu. Kebetulan enggak ada tempat, ada di sini, ya udah salat di sini. Jalan. Tidak boleh. Ya. Walaupun niatnya sah, tidak boleh. Ya. Tu'khadu min la'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa haram salat di atas kuburan walaupun sah niatnya, walaupun tidak ada niat membesarkan kuburan tersebut. Ya. Sebagaimana tasabbuh nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Tasabbuh, ya, berulang tahun, menghormat bendera dan seterusnya dilarang. Umumnya orang ingin mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang ada orang yang tidak ada niat sedikit pun mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya, saya tidak berniat sedikit pun mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, maka ulang tahun saya enggak ada lilinnya. Enggak ada nyanyian, tapi bisa juga enggak ada. Adanya kumpul-kumpul, makan-makan, malah baca Quran. Nah, bolehkah? Tetap tidak boleh. Inti permasalahan ada pada ulang tahun itu. Bahwa ulang tahun adalah tasyabbu. Mau niat ikut-ikutan orang kafir atau tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Jika kita sudah tahu bahwa umumnya orang Yahudi memakai peci jenis tertentu, saya tidak bisa belum contohkan. Misalnya ada peci khusus, pakaian khusus orang Yahudi, orang tahu semua. Kalau pakai peci seperti itu berarti orang Yahudi. Atau yang mudah barangkali kalung salib, ya, kalung salib. Orang-orang Kristen kalung salib, ya. Nah, sebagian anak-anak muda ingin bergaya mengikuti orang Barat, orang Kristen pakai kalung salib, jelas itu niatnya tasyabbuh. Ya, nah, antum tidak niat tasyabbuh sedikit pun, hanya senang aja, bagus nih, ya, bagus nih, bentuknya bagus, ya, antum pakai, bolehkah? Tidak boleh. Jadi tasyabbuh itu dengan niat atau tidak haram, sama dengan ibadah di atas kubur, niat membesarkan kubur itu atau tidak sama saja haram. Barangkali sudah lewat waktu itu bagaimana Nabi memberikan syarat ketika sebagian sahabat ingin menyembelih hewan kurban nazar di satu tempat. Jadi, bolehkah kami menyembelih hewan kurban kami ya Rasul di tempat anu? Kami bernazar mau menyembelih hewan kurban kami di tempat anu. Ya. Nabi balik bertanya, apakah di situ biasa disembelih hewan untuk sesuatu selain Allah di tempat itu? Berarti ini syarat. Artinya, kalau di tempat itu biasa dipakai oleh orang-orang untuk berbuat syirik, kita tidak boleh ikut menyembelih di situ. Walaupun ketika kita menyembelih karena Allah. Ya. Kenapa? Li'annal hukma ulliqa ala mujarradi surati. Karena hukum di sini terkait, tergantung dengan keadaan itu. Jadi tidak tergantung dengan niat. Maka niatnya baik atau tidak, sama-sama tidak boleh. Wa hadzal 'amalu la yahtaju ila niyyatin li'annahu mu'allakun bi mujarradil fi'l. Maka perbuatan ini tidak butuh kepada niat yang baik, tidak butuh. Tidak berhajat terhadap niat yang baik. Karena apa? Karena sudah terkait dengan perbuatan tersebut. Intinya adalah perbuatan itu, tidak ada hubungannya dengan niat. Artinya niat benar atau tidak sama-sama terlarang. Oh ya, jelas. Sama saja. Tahun baru Masehi tasabuh, ya. Saya kira memperingati Tahun Baru Masehi 1 Januari enggak ada kaum muslimin yang niatnya ibadah, saya kira ya. Saya kira enggak ada. Berarti apa? Tasabbuh. Nah. Kalau satu Muharram ya, niatnya ibadah, jelas. Kami memperingati satu Muharram, kami memperingati 17 Ramadan, kami memperingati 27 Rajab, Rajaban, Maulid Nabi dan seterusnya. Tentu tujuannya ibadah. Padahal tidak ada contoh dari Nabi. Ya kan? Ada contoh dari Nabi? Tidak ada. Jadi namanya apa? Bid'ah. Kalau 1 Januari tasyabbuh, 1 Muharram bid'ah. Sama-sama? Sama-sama dosa. Tasyabbuh dosa, bid'ah dosa. Ya? Lebih besar mana bidahnya, dosanya? Apa? Tasabbuh atau bidah? Bidah. Karena tasabbuh umumnya kaum muslimin tidak niat ibadah. Senang-senang aja, iseng-iseng atau apa ya. Tapi 17 Ramadan, 27 Rajab, 12 Rabiul Awal, niat mereka ibadah. Padahal bukan ibadah. Berarti apa? Membikin syariat baru, menyaingi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menginjak-injak syariat Islam karena Islam tidak mensyariatkan. Lalu bikin-bikin sendiri. Maka bid'ah lebih besar dari kesyirikan dalam beberapa sifat. Ya, bukan pasti secara keseluruhan tidak. Ya. Sengaja datang, iya mungkin ya. Tapi sambil lewat, ya, naik mobil, direm-rem dikit melihat. Sengaja berhenti, turun, ikut membesar, ikut merayakan. Karena tidak akan ada kembang api itu kalau tidak dalam rangka memperingati tahun baru. Ya, maka jangan secara khusus. Maka yang paling selamat apa? Tahun baru di mana? Tidur di rumah. Ya, itu yang paling selamat. Ya. Enggak usah bakar ayam, bakar ini, enggak usah. Bakar ayam itu bisa. Ngapain mesti 1 Januari? Ya. Nanti kita akan terkena hukum tadi. Ya, ini kan pas libur saja, kebetulan saja. Takutnya nanti ke situ. Ya. Karena sudah kita bahas. Bagaimana bentuk perbuatan ini, ya, sudah tidak terkait dengan niat lagi. Faniyatu tu'thiru fil a'mal al-salihah wa tatihiha. Maka niat itu hanya berpengaruh pada amal saleh. Niat itu berpengaruh betul. Di mana? Di amal soleh. Amal soleh ini sholat duha misalnya, sholat tahajud misalnya, zakat misalnya, kan amal soleh. Ini tergantung niat. Karena Allah apa tidak? Sholat niatnya sholat apa? Puasa niatnya puasa apa? Itu terpengaruh oleh niat. Terpengaruh oleh niat. Tapi kalau amalnya amal maksiat, terpengaruh oleh niat? Ya, niatnya bagus kan? Ingin membantu pembangunan masjid, sudah 5 tahun enggak selesai-selesai, antum prihatin sekali, kan niatnya bagus. Lalu korupsi, lalu mencuri, lalu menipu, uangnya dikumpulkan buat bangun masjid, boleh? Tentu tidak boleh. Maka niat sekali lagi hanya berpengaruh pada amal soleh, tidak berpengaruh pada amal maksiat. Amal maksiat, niatnya baik, tetap maksiat. Amal saleh, niatnya baik, insya Allah diterima. Itu pun masih ditambah lagi. Ya, niatnya baik karena Allah ikhlas, pasti diterima. Tidak, masih satu lagi, apa? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa tu'thiru fil a'mali allati la yaqdiru 'alayha fa yu'ta ajruha, atau berpengaruh pada satu amal yang dirinya tidak sanggup. Ya, amal soleh dirinya tidak sanggup. Dia mau sholat berjamaah tapi tidak sanggup, hujan, enggak ada payung, atau sakit. Niatnya sudah mau sholat berjamaah. Ya, tapi terhalang. Niatnya mau sedekah terhalang. Ya, kita nangis melihat ada saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, enggak bisa bayar, kita ingin sekali membantu tapi enggak punya. Berniat sekali. Nah, orang seperti ini diberi pahala. Wa yu'ta ajruha. Diberi pahala. Walaupun dia tidak melakukan. Karena apa? Dia sudah bertekad bulat untuk melakukan kebaikan itu, untuk sedekah, untuk berjamaah dan seterusnya. Tapi tidak kesampaian karena ada halangan. maka orang seperti ini diberi pahala. Ya, masih ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ada orang yang hartanya banyak sekali, lalu dengan harta yang banyak sekali itu dia bersedekah, dia zakat, dia haji, dia umrah, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, lalu ada si fulan melihat orang itu, ya, dia mengatakan alangkah senangnya dia jika aku punya uang banyak seperti dia, aku juga akan seperti dia, ya haji, ya umrah, ya sedekah, ya zakat, ya bangun masjid. Maka apa kata Nabi? Dua orang ini sama. Dua orang ini sama. Artinya sama-sama mendapatkan pahala. Sementara ada orang yang uangnya banyak. Ada orang yang uangnya banyak. Dengan uang banyak itu dia apa? Dia foya-foya, hura-hura, berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Nah, lalu ada si fulan melihat orang tadi. Ya, alangkah senangnya dia. Ya, jika aku punya uang seperti dia, aku juga tak akan berzina, minum khamr, berjudi. Apa kata Nabi? Dua orang ini sama. Ya, karena tekad bulat melakukan kebaikan dapat pahala, tekad bulat melakukan dosa berdosa. Mana dalil lain? Iltaqal muslimani bisayfayhima. Apabila ada dua orang berhadap-hadapan dengan kedua pedang mereka masing-masing berkelahi. Apa kata Nabi? Wal qatilu wal maqtulu fa huma binnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, Al-Qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul? Yang membunuh ia ya Rasulullah, bagaimana yang dibunuh? Kan dia dibunuh bukan membunuh. Apa jawab Nabi? Wa innahu ala khirsin fi khirsin ala qatli sahibihi. Karena dia sudah bertekad bulat, berniat tekad bulat membunuh lawannya itu. Walaupun tidak kesampaian, keduluan. Karena sudah bertekad bulat mau membunuh, maka dia dapat dosa. Dosa membunuh? Tidak. Karena belum membunuh, tapi dosa, entah dosa. Bertekad bulat mau berzina, sudah berdosa. Bertekad bulat mau minum khamar, sudah berdosa. Tekad bulat ya, bukan hal, bukan lintasan-lintasan yang ada di hati. Bentar berniat, bentar hilang. Bentar datang niat itu, sebentar hilang istighfar, astagfirullah. Ah, bukan itu. Ya, kalau itu diampuni. Bikhilafi ma unliqa ala fi'li mujarrad wala hajata fihi ila niyyah. Ini berbeda dengan apa yang berhubungan dengan inti dari sebuah perbuatan. Maka inti dari sebuah perbuatan, maksiat misalnya dan seterusnya, maka tidak butuh kepada niat. Artinya walaupun didasari dengan niat baik, tetap saja maksiat. Ay walau kana ya'budullaha walau kana yuridu taqarruba ila Allah bibina'i hadzal masjid i'tibaran bima yu'awwalu ilayhi al-amr wa bin natijati as-sayyi'ah allati tatarattabu ala dhalik wa hadhihi an-nuqtatu natadarraju minha ila nuqtatin ukhra wa hiya at-tahdhiru min musyabahati al-musyrikin wa illam yaqsud al-insanu al-musyabahah. Orang yang menyembah Allah, orang yang berniat taqarrub kepada Allah dengan membangun masjid, tetapi dengan keadaan seperti tadi, bangun masjidnya di atas kubur, menyembah Allahnya di atas kubur, bertaqarrub kepada Allah di tempat-tempat terlarang, maka ini tidak boleh. Ya, sama dengan orang yang orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah karena menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Kan sama. Intinya bertasabuh di situ. Sama di situ. Ya. Wa hadhihi qad taqwa ala ba'dhin nas. Ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan kaum muslimin tidak menyadari ini, tidak mengetahui hal ini. Aitu yadhunnu anna at-tashabbuha innama yuhramu idza qusidat al-musyabahah. Maka mereka beranggapan bahwa bertasabuh itu haram kalau niatnya tasabuh seperti tadi. Kalau niatnya ingin menyerupai Yahudi Nasrani, haram. Tapi kalau niatnya senang-senang saja, boleh. Kan seperti tadi. Ya, merayakan tahun baru kalau niatnya mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, haram. Kalau senang-senang saja, boleh. Padahal di mata manusia kita tidak bisa membedakan mana yang niat ini, mana yang niat itu. Kita tidak bisa beda. Ya, bagaimana mungkin ada sebuah perbuatan yang di situ berkumpul seorang berbuat maksiat, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, orang ini berdosa, yang ini tidak berdosa. Muskil kan? Oleh karena itu, berniat tasabuh atau tidak, kalau dia melakukan perbuatan yang memang betul-betul bentuk tasabuh, maka itu haram. Fasyar'u innama ulliqal hukmu bitasabuh. Maka secara syariat, inti dari hukum syariat adalah tasabuh itu. Ayyaf ala ma yusbihu fi'lahu, dengan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh mereka, dengan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, ya, apapun niatnya, awan qasada aw lam yaqsud, sama saja apakah dia bermaksud tasabbuh atau tidak. Wali hadza qala al ulama fi mas'alati at-tasabbuh. Maka para ulama dalam masalah tasabbuh ini mengatakan wa illam yanwi dzalik, walaupun tidak berniat tasabbuh. Inna tasabbuha yasuru bi mutlaqis surah, karena tasabbuh ini sudah jelas dianggap tasabbuh dengan keadaan, dengan kemutlakan keadaan perbuatan itu, bukan dengan niat. Ya. Dibantah lagi. Ya. Beginilah kebiasaan Syaikh Utsaimin, selalu menjaga kemungkinan. Ya. Mungkin ada yang membantah. Fa in qila, jika ada yang membantah, orang bertanya bagaimana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Kan innamal a'malu binniyat. Saya datang ke sini niatnya senang-senang saja. Saya datang ke sini tidak berniat tasabbuh. Innamal a'malu binniyat. Hal tu'aridu ma dzakarna? Maka apakah ini bertentangan dengan apa yang kami sebutkan barusan? Apakah ini bertentangan dengan penjelasan ini sebelumnya? Al jawab la tu'aridu, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Lianna ma'ulliqa bil'amal sabata lahu hukmuhu wa illam yanwi al-fi'al. Karena apa yang terkait dengan sebuah amal, maka hukumnya tetap sabat, tidak berubah-ubah. Ya, haram ya haram, wajib ya wajib, tasabuh ya tasabuh, karena hubungannya dengan amal, walaupun tidak berniat melakukan hal itu. Ya. Kal asya' al-muharramah, kadzihab waz-zina wa ma asbahaha. Seperti hal-hal yang haram, seperti zihar, zihar haram ya. Zihar apa? Zihar menyerupakan istri dengan ibunya. Ini dulu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Niatnya untuk mentalak. Ini tidak boleh. Jadi di masyarakat jahiliyah, jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, bagiku engkau sudah seperti punggung ibuku, jatuh talak. Ini dibantah oleh Islam. Berarti tidak jatuh talak. Tapi jangan menyamakan istri kita dengan ibu. Wazina, zina, ya. Bagaimana zina maksudnya baik? ya, bagaimana berjudi minum khamr maksudnya baik, mana kita tidak bisa mendapatkan penjelasannya dan lain-lain, ya, tidak ada hubungannya dengan. Saya kira sudah jelas tadi bahwa yang berhubungan dengan niat, yang terpengaruh oleh niat adalah khusus amal soleh. Amal soleh ya, terpengaruh oleh niat. Amal maksiat tidak terpengaruh oleh niat. Yang kedua, katanya النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. Larangan membuat patung dan keraknya larangan tersebut. Jadi jangan main-main. Jangan dianggap larangan ringan. Larangan seperti larangan meniup makanan, meniup minuman. Ya, ini bukan larangan ringan. Ya, membuat patung larangan keras. Tu'khadhu min qawlihi, ini terambil dari sabda Nabi, wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka membuat patung di tempat tersebut. Ya. Patung siapa? Patung orang-orang sholat. Dan ini wasilah syirik, satu dosa besar yang jauh lebih besar daripada zina, khamr, judi dan sebagainya. Wala siyama idza kanat hadhihi suwar mu'azzamatun 'adatan, terutama jika patung tersebut secara adat, secara kebiasaan manusia dibesarkan, dihormati, ya, seperti patungnya para pemimpin, patungnya para tokoh, patungnya ayah, patungnya saudara dia, patung pamannya dan seterusnya. Ini kan menimbulkan kecintaan, kehormatan. Lazimnya seseorang akan menghormati pamannya, menghormati saudaranya, menghormati bapaknya, menghormati pemimpinnya, tokohnya, gitu. Ini dihormat secara adat kebiasaan manusia. Jangan. Kita hormatkan dengan kakek kita. Mungkin kakek kita sangat berjasa kepada kita. Nah, lalu kita bikin patung. Gitu. Atau gambarnya. Ya, kita besarkan, kita tempelkan di ruangan tertentu di rumah kita. Gitu. Ya, ini yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu syirik. Au syar'an, atau dibesarkan secara syariat. Ya, bukan cara adat manusia. Apa misalnya patung para wali, patung orang-orang saleh, patung para nabi. Ya. Dulu masyhur patungnya siapa? Nabi Ibrahim, masyhur. Gambarnya Nabi Ibrahim masyhur. Ya, dilarang oleh Nabi. Nabi menyuruh untuk menghilangkan. Nah, sekarang tidak masyhur patung para nabi. Kecuali Nabi Isa mungkin, ya. Dan kita tidak yakin seperti itu Nabi Isa. Ya, pakai baju, ya, dinginan, ya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Sangkaan-sangkaan saja. Dan gambaran yang dipaparkan oleh Nabi di sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Mi'raj kan beliau bertemu dengan Nabi Isa. Beliau bertemu dengan Nabi Musa. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, digambarkan oleh Nabi, ya, secara ringkas tentunya. Rambutnya berombak, rambutnya lurus, kulitnya putih, kulitnya kecoklatan, ya. Nabi Ibrahim sangat mirip dengan saudaramu ini, yang dimaksud beliau sendiri. Nabi Ibrahim sangat mirip dengan aku. Nah, itu tidak sama dengan apa yang kita lihat patungnya sekarang ini, ya. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Ini lebih tidak boleh lagi. ketika kita diharamkan membuat patung ayah kita, kakek kita, saudara kita, ibu kita, lebih diharamkan lagi membuat patung ulama-ulama kita, para wali, tokoh-tokoh agama kita yang kita besarkan. Tidak. Ya. Yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Kaifa bayyana lahum hadha awwalan thumma qabla mawtihi bi khamsin qala ma qala. Thumma lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Al-ibrah, pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghah. Apa mubalaghah? Bersalahkan, ya, serius dalam masalah ini, tidak main-main. Serius Nabi dalam menerangkan haramnya patung, haramnya ibadah di atas kubur dan seterusnya. Ya, maka beliau terangkan ini. Beliau terangkan ketika beliau di Mekah, ketika beliau hijrah ke Madinah, ketika beliau bersama para sahabat, terus diterangkan bagaimana haramnya patung, haramnya berziarah kubur dengan cara-cara tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Lalu diulang lagi atau terakhir kalinya 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti ini kan serius kan, tidak main-main, ya, bukan hal yang biasa saja. Serius Nabi mentahzir hal ini, jangan sampai kaum muslimin terjerumus ke dalam dosa ini. Maka diulang lagi. Beliau di Makkah mentahzir masalah ini, beliau di Madinah juga, dan sekali lagi 5 hari sebelum beliau wafat. Ya, dan kemudian secara siap susunan beliau melarangnya setelah beliau wafat. Ya, susunan kalimat yang beliau ucapkan itu menunjukkan bahwa beliau sudah wafat pun beliau masih melarang. Hanya larangan itu tentu tidak muncul suara dari dalam kubur beliau, tentu tidak. Tapi dari hadis Nabi yang beliau ucapkan 5 hari sebelum beliau wafat, secara siap seperti ini. Ya, maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau bagaimana 3 keadaan itu. Ya, panjang hayat beliau mentahdir syirik, diulang lagi 5 hari sebelum beliau wafat. Kemudian secara susunan kalimat beliau masih melarang syirik dan hal-hal yang berhubungan dengan syirik ketika beliau sudah wafat. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersoal jawab. Silakan. sebagaimana pendapat ulama tentang sebuah masjid yang dibangun di atas tanah pribadi bukan tanah pokok, apakah sama mulianya? Bagi para jamaah, bagi orang yang sholat di situ tentu tidak bermasalah. Tapi masalahnya ada di masjid tersebut, karena masjid harus berdiri di atas tanah wakaf, tanah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan kepada siapapun, dan tidak boleh diwariskan. Sebab masjid sampai akhir zaman harus tetap masjid, tidak boleh dijual, diganti dengan apapun. Dipindah boleh, dipindah, tanahnya dipindah boleh. Nah, bagi jamaah, apalagi yang belum tahu, tentu tidak bermasalah, tidak ada masalah. Taunya di situ masjid, ya sudah. Nah, bermasalah di sini bagi pemilik tanah, maka dia harus mewakafkan, ya, atau jangan membangun masjid di situ. Karena masjid sekali lagi harus berdiri di atas tanah wakaf. Ya, hanya itu saja. Tidak ada syarat lain, tidak ada ketentuan lain kecuali itu. Ya. Tapi jamaah ibadah itu nggak masalah. Nggak masalah. Ibadahnya sholat. Nggak masalah. Sholatnya sah, jamaahnya sah. Hanya khilaf benar ulama bagaimana itikaf, tahiyatul masjid dan seterusnya. Dalam keadaan darurat, waktu ziarah, waktu sholat hampir habis, apakah tetap tidak boleh sholat? Khilaf para ulama tentang hal ini sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Sholat di dalam masjid yang ada kuburannya ada berapa hukum? 3. Yang pertama syirik, kufur, yaitu sengaja mencari masjid yang ada kuburannya. Nah, berarti dia membesarkan kubur itu. Nah, ini kufur, ini syirik. Dia bersemangat menuju masjid tersebut. Yang kedua, tidak kufur, tidak syirik, tapi berdosa. Bahkan terancam sholatnya tidak sah. Apa? Dia sudah tahu kalau di masjid itu ada kuburan, tapi dia nekat sholat di situ. Yang terakhir, sah. Sah, yaitu apa? Terpaksa dia sholat di situ. Ya, sudah qomat. Ya, sudah masuk waktu, dan ini hari Jumat. Nah, ini bisa dikiaskan ke situ, yaitu di dalam kuburan. Ya. Saya pernah dengar kalau baru niat melakukan kejahatan belum dicatat. Tapi kalau niat baik, mesti baru niat telah dicatat. Apakah ini soal? Ini ada dalilnya. Ya. Man hamma bisayyi'atin, barang siapa berham dalam hatinya. Sayang, terjemahnya niat saja. Padahal terjemahkan saja ham. Nah, kemudian azam. Kalau baru lintasan ham di dalam hati, betul, terlintas di pikiran kita mau memukul si fulan, habis itu hilang lagi, habis itu datang lagi, habis itu istighfar. Nah, ini diampuni. Ya. Berbeda dengan niat azam. Apa? Tekad bulat. Karena niat apa yang ada di hati kita dibagi dua tadi, ham dan azam. Mana dalil? Ya tadi. Sebab kalau kita artikan secara umum bahwa semua niat buruk belum dicatat, maka bagaimana dalil tadi? Berarti harus ada dalil yang dibuang, padahal sama-sama sahih. Ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Para ulama mengumpulkan semua dalil yang sahih, kemudian disimpulkan. Kalau disimpulkan seperti tadi, berarti harus ada dalil yang dibuang. Padahal tidak boleh membuang dalil. Dikemanakan tentang membunuh tadi? Oleh karena itu, setelah dikumpulkan, maka keluar kesimpulan berdosa kalau sudah tekad bulat. Kalau dia membunuh orang, dia sudah masah gorok, dia sudah siapkan pistol. Bukan hanya lintasan di dalam hati, lintasan sebentar hilang, sebentar hilang. Ya. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali tiga masjid. Apa maksud perihal? Bagaimana kalau kita rekreasi ke masjid Kubah Mas tanpa niat ibadah? Yang pertama, tentu di luar tahzir tadi, karena tahzir tadi adalah larangan ibadah menuju selain tiga masjid, padahal Safa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, masjid tempat apa? Iya, tempat sholat, tempat ibadah, tempat main-main. Nah, tentu bukan. Tempat rekreasi, tentu bukan. Maka Nabi katakan, masjid jangan diperindah, jangan diberi hiasan. Diperkuat, diperbagus, bersih, nyaman, wangi, ini sunnah. Tapi diperindah hiasan, tidak boleh. Kami para Nabi, kata beliau, disuruh memakmurkan masjid, tidak disuruh menghias-hias masjid. Ah, kalau ini dilarang, ya, terus kita kunjungi, ya, berarti apa? Mengunjungi sesuatu yang dilarang. Ini kan dilarang, ya. Berarti membesarkan. Padahal itu haram. Ini tidak boleh. Kenapa kita besarkan? Apakah hukum gambar sama dengan patung? Oh, beda. Patung lebih besar dari gambar. Maka di hadis tadi, di beberapa riwayat, yang dilarang apa? Gambar. Yang tidak akan masuk, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Patung gimana? Apalagi min babil aula. Gambar saja tidak boleh, apalagi patung, karena patung lebih besar dari gambar. Keharamannya lebih besar. Ya. Di dalam masjid kan? Iya, lebih dilarang lagi. Di rumah tidak boleh. Padahal rumah itu milik kita kan? Walaupun gambar Ka'bah. Ya? Gambar Ka'bah gitu. Iya, biasanya gambar ini kan sifatnya hiasan. Ya. Gambar itu sifatnya hiasan. Padahal nahnu la nu'maru bi zinatil masjid. Kami para nabi tidak diperintahkan menghias gambar bagian dari hiasan. Tidak boleh. Kalau kaligrafi, tulisan-tulisan itu dianggap hiasan, ya tentu tidak boleh. Kakak saya sering jualan patung dan pergi ke dukun, tapi saya tidak menegurnya. Kalau saya tegur, dia marah. Apakah saya berdosa sebagai saudara? Tidak ya, apalagi ini kakak. Apalagi jelas di situ, tegur marah. Emang dia apain? Itu bermarah, ya, barangkali dengan cara lain diberi buku bacaan, karena terhadap adik kan, terhadap adik tentu dia merasa lebih besar, ya, ada cara lain yang barangkali bisa diterima. Usaha tetap kita jalankan, ya, Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Pemberi Hidayah. orang setelah mati kuburannya dibesarkan, dibuat kompleks untuk ziarah. Apakah dosanya akan terus mengalir kepada mayit? Tidak. Tidak. Yang berdosa adalah yang masih hidup. Si mayat tidak berdosa, kecuali dia memerintahkan, dia mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berbuat seperti itu. Jelas. Orang yang menjadi penyebab sebuah perbuatan baik akan dapat pahalanya. Orang yang menjadi penyebab perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosanya. Bagaimana hukum sholat di masjid yang arah kiblatnya sudah tidak tepat ke Ka'bah, Masjidil Haram? Yang jadi masalah tahu dari mana? Tahu dari mana tidak tepat? Karena kita di dalam masjid disuruh thiqah. Ya, kita tidak diperintahkan ketika tiba di satu masjid lalu ukur-ukur masjid. Setelah datang ke masjid, bawa kompas, ini benar nggak? Tidak ada perintah seperti itu. Thiqah saja dengan penduduk tempat. Ya, mestinya para pengurus sekarang, penduduk hari ini, sekitar masjid sekarang ini, tidak usah curiga terhadap pendiri masjid ini. Sudah, percaya saja, selesai. Ya, karena tepat persis ke Ka'bah, tentu ini sangat-sangat tidak mudah. Ya, yes. Kan penemuan kompas dan seterusnya ya mungkin baru akhir-akhir ini di zaman Nabi, ya yes. Belum ditemukan, maka ya kira-kira saja. Maka apa kata Nabi tentang kiblat? Bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat itu kiblat. Cuma nggak usah, nggak harus tepat persis. Ya, yes. Maka jika membuat masjid, ya diukur, sudah diukur, udah nggak usah diukur-ukur lagi, ya. Yes. Diukur lagi, udah jadi, diukur lagi, ya salah ini, ya, jadi merong, jadi, oh, udah kesono, jadi kesono, jadi banyak yang mubazir kan tempat-tempat itu, buruk. Padahal syariat tidak memerintahkan seperti itu. Ya. Apakah memakai jam tangan di tangan kiri termasuk tasyabbuh? Ada beberapa fatwa seperti itu, tetapi kita tidak bisa melazimkan seperti itu karena banyak orang-orang kafir yang memakai juga di kanan. Ditambah dengan keterangan bahwa Nabi memakai cincin, cincin kenabian beliau di jari mana? Jari kiri. Jari kiri. Ya. Jari manis beliau yang kiri. Berarti ini bisa dikiaskan dengan jam tangan. Ya. Walaupun fatwa seperti itu ada, wallahualam. Apakah dalam Islam seorang suami boleh meninggalkan anak istrinya? Kurang jelas pertanyaannya. Meninggalkan berapa hari? Ya. Kalau meninggalkan setiap hari, ya tentu tiap hari kita tinggalkan anak istri kita. Ya, so kita tungguin terus. Kita tinggalkan kerja, pulang lagi, tinggalkan. Ya, oh seminggu maksudnya, seminggu banyak. Mungkin oh bisnis ke luar negeri, ke Jawa Timur dan seterusnya, seminggu baru pulang, nggak masalah. Itulah laki-laki seperti itu. Dan Nabi seperti itu. Nabi tidak pulang ke Madinah selama beberapa minggu, beberapa bulan. Ya, itulah laki-laki. Dengan niat mencari nafkah. Waktu sholat ada aurat yang tersingkap, misalnya waktu sujud, dan kita merasakannya. Apakah membatalkan sholat? Tidak, ya, tidak. Apalagi tidak sengaja. Melihat dari dalil-dalil yang ada, pakaian para sahabat lebih minim lagi dari pakaian kita, dan Nabi membiarkan. Ya, maka ketidaksengajaan aurat kita terbuka, insya Allah tidak membatalkan sholat. seseorang melakukan satu amalan dengan niat agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah atau dihilangkan kesusahannya, apakah ini satu keburukan? Seperti yang sering kita bahas, kalau memang ada dalilnya, boleh. Kalau memang ada dalilnya, boleh. Ya, seperti kita ingin panjang umur dengan memperbanyak silaturahim, boleh apa tidak? Boleh, karena jelas dalilnya. Kita ingin rezeki kita diluaskan. Dagang sudah 9 tahun masih gini-gini aja, tidak ada peningkatan. Nah, kita ingin rezeki kita diluaskan. Lalu menyambung silaturahim, bolehkah? Boleh. Karena jelas ini ada dalilnya. Antum ingin lamaran antum diterima, ya? Sudah hampir 6 bulan belum ada jawaban, ya? Antum ingin lamaran antum diterima. Lalu antum setiap pagi dan sore baca Al-Fatihah 17 kali. Bolehkah? Tidak boleh, enggak ada dalil seperti itu. Tidak ada dalil dari Nabi, barang siapa yang ingin lamarannya segera diterima, bacalah Al-Fatihah 17 kali setiap pagi dan petang. Tidak. Ini bagian dari ta'abbud. Ya. Secara umum bahwa ketaatan kepada Allah, insya Allah akan membawa jalan lapang, akan menghindarkan diri dari kesusahan secara umum. Maka jangan dikhususkan. Ya. Atau antum bisa membawa kaidah dengan antum sholat tahajud, dengan antum selalu berjamaah, dengan antum menjauhkan diri dari syirik, bid'ah, maksiat, maka antum semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, maka semakin dikabulkan doa. Faedah ini antum pegangi, berarti umum. Ya. Maka kita berdoa, Allah kabulkan. Karena apa? Karena kita dekat kepada Allah. Kalau saya ikut tur ke Bali misalnya, apakah haram mengunjungi candi atau kuil-kuil mereka? Saya kira candi, kuil dan seterusnya ini bagian dari syiar agama mereka. Tidak boleh kita besarkan, tidak boleh kita kunjungi. Yang lebih kecil dari itu, tempat-tempat maksiat kita tidak mengunjungi, kan? Tempat-tempat maksiat, tempat berjudi, tempat minum khamar, kita tidak boleh. Nah, ini lebih maksiat lagi, lebih tidak boleh lagi, karena ini syirik. Fatwa Syekh Jibrin mengatakan bahwa seorang dokter bedah boleh menggabungkan sholat maghrib di waktu isya karena dokter tersebut sedang melaksanakan operasi. Bagaimana? Apakah niat untuk menjaga nyawa pasien tersebut sah sehingga ada rukhsah di dalam sholat? Iya, masalah nyawa didahulukan. Di samping itu, menjama antara maghrib dengan isya disyariatkan apa tidak? Disyariatkan. Jangankan yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan karena satu kedaruratan, boleh. Bolehkah menjama asar dengan maghrib? Bolehkah sholat asar di waktu maghrib? Tidak boleh. Tidak apa. Tetapi darurat, Nabi ingin kaum muslimin sholat asar di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat sholat asar di Bani Quraidah, padahal sudah masuk maghrib. Belum sampai benteng Bani Quraidah, sudah masuk maghrib. Sebagian sahabat ada sholat di tengah jalan karena memang sudah masuk waktu maghrib. Tapi sebagian lagi sholat di Quraidah. Dua-duanya dibenarkan. Nah, ini lebih-lebih lagi dalam rangka menyelamatkan nyawa. Pun antum belum sholat asar. Ada satu dan lain hal. Jam 6:30 misalnya. lihat tabrakan parah, tidak ada yang menolong kecuali antum di situ. Antum bawa ke rumah sakit, ya. Wah, sampai rumah sakit maghrib maka nggak masalah. Sholat asar ketika sudah datang waktu maghrib. Allahu'alam. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم مارب دولو dengan asar dulu, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya.